Pita sepatah kata bisa terucap. Hanya ingatan yang ada di kepala. Hari berganti, angin tetap berhembus. Cuaca berubah, daun-daun tetap tumbuh. Dan tata hatiku pun gak pernah berubah. Berjalan dengan apa adanya. Kenangan yang indah bersamamu tinggallah mimpi. Terlalu manis untuk dilupakan. Walau kita lemah tak saling cinta, tak akan jadi yang darah kita. Kenangan yang romans di kemang takkan ku.